siang. Sungguh tega orang tua sampai hati membunuh anaknya. Lagu ini spesial buat seribu raja tercinta. Kisah seorang anak yang mana disiksa orang tuanya. Tersiksa-siksa, disiksa ia sampai menemui ajalnya. Nyanyi dong. Entah apa sebabnya tidak dia disiksa, mungkin karena ulahnya yang selalu ingin dimanja. Sungguh tiada peri kemanusiaan sampai hati berbuat kejam. Mona Tamania Indonesia yang kusayangi. Kisah terjadi di zaman ini. Ayah kejam karena ibu tiri. Mona Tia. Kita merenung sebentar. Mudah-mudahan adikku yang lagi di hitan, juga semuanya para pria, para anak, para ibu bapak, sadar akan pentingnya nasib bangsa kita ya. Jangan sia-siain kalau sudah punya anak. Betul. Goyang bareng yuk semuanya. Kasihan anak yang malang, tiada pernah dapat kasih sayang. Apa? Dwi Eva. Oh, dikasih beneran malas tuh. Banun, terima kasih banyak. Atur nuhun. Kisah terjadi di zaman ini. Ayah kejam karena ibu tiri. Thank you. Poso. Terima kasih Monata. Mas Ode. Dwi Emas. Yang lagi duduk-duduk para tamu dan semuanya. Monata, semuanya nyanyi. Suuuu.